Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang raformal. Di sini ada ulama yang pro syariat, kayak Sunan Kudus. Mungkin selawasnya ada cocok bisa dengan Kalijogo. Kok Kalijogo pokoknya orang Islam itu bener, malah ini penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk orang usah sholat dari sholatnya Mbak Kali. Hati ini besok, sholat. Sebuah kan boyolali sholat iku kelar dan Jogja mpoh kono. Sunan Kudus kafir cara ini. Selawasnya ada cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, gorongannya pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya ya tetap saja Islam pirang-pirang, sing sholat juga sakit. Sunan Kudus kiai fakih. Bahkan ulo untuk cerita dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawasnya tukaran terus, sunan anul yakin.